tampakan kau hinakan, meskipu bagai orang terbuang. Tega, oh ngapa engkau tega sayang? Aku kau campakkan, kau hinakan, nasibku bagai orang terbuang. Kurang apa diriku berkorban untukmu, ini kau balasan cintaku. Kau buatku tak berharga kau hinakan, nasibku bagai orang.